Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَارَ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ba'di ayyamih allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idha malatis syams thumma qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa' al-adu was'alullaha al-afiyah فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ الشَّهَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابَ اهْزِمْهُ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis dari Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa. Semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebahagian hari yang ia bertemu musuh di hari tersebut, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunggu hingga matahari tergelincir. Kemudian beliau berdiri di hadapan pasukan kaum muslimin. Kemudian beliau berkhutbah dan menyatakan, wahai manusia, janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh. Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan, apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya al-jannah, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh-musuhnya, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kepada kita ketika beliau berkhutbah ataupun memberikan arahan kepada pasukan kaum muslimin yang saat itu akan berperang. Dan salah satu dari kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam peperangan, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunggu peperangan itu berlangsung ketika matahari telah tergelincir. Artinya matahari sedang tidak dalam keadaan panas terik. Maka di dalam hadis ini disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ba'di ayyami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada sebahagian harinya, yaitu ketika beliau mengikuti bersama kaum muslimin menunaikan peperangan melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam memimpin peperangan tersebut berupaya untuk menunggu sampai matahari itu tidak terik dalam rangka untuk kondisi yang lebih dingin. Karena sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika matahari itu sudah tergelincir dalam keadaan suasana yang bisa lebih dingin, maka yang demikian ini akan menciptakan kondisi untuk lebih semangat di dalam berperang. Maka ketika pasukan telah siap, sebagaimana biasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan arahan kepada pasukan kaum muslimin. Dan itu bisa kita dapati dalam riwayat-riwayat lain. Ketika pasukan kaum muslimin akan bertempur, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Ya. Di dalam peperangan Ahzab demikian juga. Atau di dalam peperangan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan-pesan kepada pasukan yang akan bertempur. Maka di dalam wasiat ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan kepada pasukan kaum muslimin, yaitu pesan, ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'a al-adu. Wahai manusia, janganlah kalian berharap bertemu dengan musuh. Apa maksudnya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ay la yambaghi lil insani ayatamanna liqa adu al adu wa yaqulu Allahumma alqini aduwi. Tidak semestinya seseorang berharap untuk bisa bertemu dengan musuh dengan mengucapkan, ya Allah, pertemukan aku dengan musuhku. Yang demikian ini adalah sesuatu yang tidak diperkenankan dan merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing, yaitu dengan memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Di dalam hadis ini pun disebutkan, was'alullaha al-afiyah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah. Keselamatan. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada pasukan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbah tersebut menyampaikan, fa idza laqitumuhum fasbiru. Apabila kalian bertemu dengan mereka, dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah kalian. Inilah syahid yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menempatkan hadis ini di dalam babus sabr. Di dalam bab pembahasan dalam masalah kesabaran. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita bahas ini adalah hadis yang terakhir di dalam babus sabr. Ya. Bab yang berkaitan dengan masalah-masalah kesabaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, ya. Maka apabila kalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ini menunjukkan bahwasannya bertemunya kaum muslimin dengan musuh-musuh mereka itu merupakan bentuk ibtila, merupakan bentuk ujian. Sehingga karena ini merupakan bentuk ujian, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada para sahabatnya, memerintahkan mereka untuk fasbiru, maka bersabarlah kalian. Ini adalah inti dari hadis tersebut, ya, di mana kaum muslimin yang memang sudah berhadapan dengan musuh diminta untuk bersabar. Bersabar dalam menghadapi peperangan bersama musuh. Dan tentu saja bersabar dan sekaligus juga memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbiru, bersabarlah kalian. Wasta'inu billah, dan hendaklah kalian memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah, ya, sehingga kalimatullah, kalimat Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang tinggi. Maka bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bersabar menunjukkan bahwasannya ibtila ataupun ujian, cobaan dalam bentuk musuh sudah ada di hadapan kaum muslimin. Itu merupakan ujian yang sangat besar. Karenanya, ketika menghadapi ujian itulah seorang muslim hendaknya bersabar. Artinya jangan sampai kemudian lari. Lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Dan karenanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk bersabar. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hendaklah kaum muslimin meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis ini pun disebutkan, wa'lamu annal jannata, ketahuilah oleh kalian sesungguhnya jannah itu, tahta zilalis suyuf, di bawah bayang-bayang pedang-pedang. Inilah merupakan bentuk keutamaan. Bentuk keutamaan bagi para mujahid yang akan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendapatkan keutamaan. Keutamaan bila mereka terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan sebagai syuhada. Keutamaan sebagai syuhada. Dan itulah yang dimaksud bahwasannya jannah itu di bawah bayang-bayang pedang. Dan apabila mereka mendapatkan, mereka tidak menjadi syuhada, maka mereka akan mendapatkan kemenangan dalam bentuk didapatinya ghanimah dan yang lainnya. Ini adalah bentuk jihad fi sabilillah. Dan jihad fi sabilillah adalah jihad yang harus di bawah kepemimpinan waliul amr. Jihad yang syar'i adalah jihad yang dikomandani oleh waliul amr. Jadi tidak bisa sekelompok kaum muslimin untuk kemudian menegakkan jihad. Tidak bisa kemudian orang per orang untuk melakukan jihad. Karena jihad yang syar'i harus dengan kepemimpinan di bawah waliul amr. Maka orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia terbunuh ketika menunaikan tugas tersebut, maka sesungguhnya yang demikian ini adalah menjadikan mereka sebagai syuhada, sebagai ahlul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah kalian mengira sesungguhnya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dan mereka mendapatkan rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka dari karunia-Nya, dan mereka pun girang, senang dengan orang-orang yang di belakang mereka yang akan menyusulnya. Sekali-kali mereka tidak ada ketakutan atas diri mereka, dan juga mereka tidaklah bersedih. Wa yastabsyiruna bi ni'matin minallah wa fadlin wa anna Allah la yudi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan nikmat dari Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah keutamaan orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang ikhlas, berjuang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis qudsi diungkapkan, ada orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah, tetapi justru di yaumil akhir nanti ia dijerembabkan ke dalam neraka. Apa sebab? Karena ketika ia bertempur, ketika ia berjuang, berperang, niatnya dalam rangka untuk disebut sebagai seorang pemberani. Niatnya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi niatnya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Maka kemudian pada hari kiamat ia dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat ketika di dunia? Ia menyatakan bahwasannya ia berjihad karenamu, ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mendustakannya. Dusta engkau. Engkau berjuang, engkau bertempur dalam rangka agar dirimu disebut sebagai seorang pemberani. Maka kemudian ia mukanya diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. Ini ketika sebuah tindakan yang mulia, amalan yang mulia, namun tidak disertai dengan keikhlasan. Amalan yang mulia, jihad adalah amalan yang mulia, tetapi justru menyeret pelakunya ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan keikhlasan. Maka seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selain ia harus mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam segenap aspek, ya, ketentuan-ketentuan di dalam berjihad yang sudah diatur, ya, di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ia harus menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Sehingga seseorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak lantas menyia-nyiakan amalannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa bersabar di dalam keadaan genting sekalipun. Bersabar saat menghadapi musuh. Ini ketika peperangan itu sudah ada di hadapan mata. Maka ketahuilah bahwasannya al-jannah, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Maka sebagai seorang mukmin harus benar-benar memahami, dan penjelasan ini merupakan salah satu dari penjelasan tentang bagaimana berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini, Allahumma munzilal kitabi wa mujriyal sahab wa hazimal ahzabi ihzimhu wansurna alaihim. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan, yang mengalahkan musuh-musuhnya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihzimhum wansurna. Kalahkan mereka, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, taklukkan mereka, dan tolonglah kami. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan doa ini ketika peperangan itu akan dimulai. Dan demikianlah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memerintahkan untuk bersabar, tetapi sebagai bentuk ikhtiar juga doa dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan mereka, menaklukkan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya kemenangan itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak boleh kemudian bersombong, tidak boleh kemudian bangga diri bahwasannya dirinya lah yang paling berjasa di dalam peperangan. Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam doa ini, bahwasannya Nabi menginginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar musuh tersebut dikalahkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah, jadikanlah wasta'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah permohonan memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadikanlah sabar dan sholat sebagai bentuk wasilah untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ataupun saat menghadapi peperangan. Ini merupakan bentuk bahwasannya kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, beliau memanjatkan doa kepada Allah di saat genting, di saat musuh berhadapan dengan diri beliau dan kaum muslimin. Di saat situasi seperti itu, Nabi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa melihat juga bagaimana ketika terjadi peperangan Badar, di mana pasukan kaum muslimin berjumlah lebih sedikit dibandingkan jumlah pasukan kaum musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa hingga riddahnya, selendangnya terjatuh. Begitu seriusnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah pentingnya doa bagi kita semua. Dan doa itu adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Seorang hamba tentu memerlukan pertolongan dari Rabbnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap masalah, segenap perkara yang kita hadapi, hendaknya tidak lepas dari permohonan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas dari doa-doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak masalah di sekitar kita. Masalah anak kita. Jangan kita melupakan untuk selalu mendoakan anak-anak kita. Sebagai orang tua. Sebagai orang tua, doa hendaknya senantiasa dipanjatkan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang saleh, menjadi manusia-manusia yang baik. Untuk kehidupan keluarga kita, jangan lupakan untuk senantiasa berdoa. Dari mulai memohon diberkahi rizki yang ada. Dari mulai tumbuhnya kasih sayang, kelemah lembutan antar anggota keluarga. Dan seluruhnya memohon kebaikan bagi kehidupan keluarga kita. Doa adalah perkara yang sangat penting. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini memberikan teladan kepada kita. Dalam keadaan akan menghadapi musuh, Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi memohon pertolongan. Yang berdoa Khalilullah, kekasih Allah. Tapi Nabi SAW memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi qudwah, teladan bagi kita bahwasannya Nabi SAW senantiasa berdoa di saat-saat genting, di saat-saat yang lapang, di setiap waktu. Nabi SAW senantiasa memberikan contoh teladan dalam hal berdoa. Maka di dalam hadis ini terkandung beberapa faedah sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, faedah yang pertama, hendaklah seseorang tidak boleh mengharapkan berjumpa dengan musuh. Tidak boleh seseorang mengharapkan berjumpa dengan musuh. Yang kedua, seseorang diajarkan oleh Nabi SAW untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah, keselamatan. Keselamatan. Di dalam setiap keadaan, terutama di dalam keadaan peperangan atau di dalam keadaan-keadaan genting yang lainnya. Dan kemudian di dalam hadis ini pun mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan menolong hamba-hambanya. Manakala hamba tersebut mau menolong Allah, yaitu mau menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, apa maksud menolong Allah? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang dimaksud dengan menolong Allah yaitu menegakkan syariat Allah, menjaga hudud, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga batasan-batasan yang dibolehkan dan batasan-batasan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seorang muslim ia ingin mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya ia menjaga syariat-syariat Allah untuk tetap ia tegakkan. Hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Sehingga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dirinya. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah dengan menegakkan hukum-hukumnya, niscaya Allah akan menolong kalian. Ini sebuah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala seseorang ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah ia tegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pertolongannya kepada kita, maka tegakkan hukum-hukum Allah kepada kita. Kenapa kaum muslimin dalam keadaan terhina? Kenapa kaum muslimin dalam keadaan senantiasa diinjak-injak oleh musuh-musuhnya? Karena sebahagian dari mereka lalai di dalam menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara mereka tidak kembali kepada ajaran agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian disibukkan dengan jual beli yang berbau riba, kalian sibuk mengurus peternakan kalian, kalian sibuk dengan pertanian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah menimpakan kehinaan kepada kalian. Tidaklah kehinaan itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ini ketentuan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kemenangan yang nyata, maka kembalilah kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan memiliki izzah, kehormatan, kewibawaan di hadapan orang-orang kafir, sementara sebahagian kaum muslimin, sebahagian mereka mengekor, mengikuti apa yang dimaui oleh orang-orang kafir. Mereka mendengung-dengungkan hidup berdemokrasi. Dari siapa demokrasi itu? Apakah demokrasi itu merupakan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana kaum muslimin akan hidup mulia, akan memiliki izzah, kehormatan, sementara sebahagian dari mereka bergelimang dengan sistem demokrasi? Ini satu sistem yang memang dijejalkan kepada negeri-negeri kaum muslimin untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, dan yang lebih mengherankan lagi, sebahagian kaum muslimin merasa bangga kalau sudah hidup berdemokrasi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kebaikan bagi kaum muslimin atau kerusakan demi kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya sistem demokrasi. Tidak ada lain yang kita lihat. Kerusakan demi kerusakan. Sebahagian kaum muslimin terseret untuk kemudian menjelek-jelekan waliul amr. Itu adalah salah satu sebab. Dengan atas nama kebebasan berbicara, lantas kemudian mereka bebas untuk katanya mengkritisi waliul amr. Dan itu bukan sesuatu yang dituntunkan di dalam syariat kita. Sehingga dengan demikian, pola fikirnya sudah berubah ketika mereka membanggakan sistem demokrasi. Ini satu contoh saja dalam hal demokrasi. Belum nanti ajaran-ajaran seperti pluralisme masuk. Yang menganggap yang inti daripada pluralisme adalah menganggap semua agama itu baik. Itu salah satu ajaran demokrasi, ajaran pluralisme. Belum nanti ajaran liberalisme masuk. Ini berbagai isme, demokratisme, pluralisme, liberalisme. Berbagai isme, isme, isme, isme ini yang sekarang dijejalkan terus ke dalam benak kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin semakin jauh dari ajaran agamanya. Padahal kalau kaum muslimin ingin memiliki kehormatan, ingin ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya harus kembali merapat kepada agamanya, merujuk kepada agamanya. Tapi dengan berbagai isme, isme, isme, isme ini, sebagian mereka, sebagian dari kaum muslimin, menganut pemahaman isme, isme ini. Mereka memandang permasalahan adalah dari sudut pemikiran-pemikiran orang-orang kafir. Bukan melihat permasalahan dari sisi syariat. Maka fitnahnya sampai-sampai dikatakan kalian tidak ikut pemilu, tapi setelah terpilih pemimpin kalian malah menaatinya. Nah, kan begitu. Tidak ikut demokrasi, tetapi ketika pemimpin itu lahir dari sistem demokrasi, kalian menaatinya. Kan begitu. Ya memang begitu. Ketentuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan kita diperintah untuk mendengar dan taat. Walaupun pemimpin atau waliul amr itu dari Abdun Habasyiyun. Abdun Habasyiyun artinya budak Habasyi. Seorang budak itu pada hakikatnya kan tidak boleh jadi pemimpin. Karena statusnya budak. Tetapi ketika dia sudah memegang kepemimpinan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk taat, kan begitu? Hakikatnya kan tidak boleh budak itu jadi pemimpin, tapi ketika sudah memegang kekuasaan, Nabi merintahkan untuk taat. Sama sistem demokrasi melahirkan pemimpin, kan begitu? Hakikatnya demokrasi kita tidak setuju. Tapi ketika kekuasaan itu sudah dipegang dari hasil ini, ya kita menaatinya. Ini karena, sekali lagi, karena sebahagian kaum muslimin meniru-niru cara berpikir orang-orang kafir. Maka di dalam hadis Nabi SAW ini, kita mendapatkan faidah bahwasannya kita senantiasa untuk bersabar di dalam menunaikan ajaran-ajaran agama kita. Di saat berperang, itu pun dalam rangka untuk menunaikan ajaran agama, berjihad. Di dalam menunaikan ajaran agama yang lainnya, sholat, puasa, hidup bersosialisasi dengan masyarakat, itu pun perlu kesabaran. Di dalam mendidik anak-anak kita, itu pun memerlukan kesabaran. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah satu bentuk ketentuan syariat yang kita semua harus mengamalkannya. Sabar menghadapi berbagai situasi, keadaan, baik di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik ketika menghadapi anak-anak kita, baik menghadapi orang tua kita, baik menghadapi tetangga kita, baik menghadapi masyarakat luas kita. Begitu juga bersabar ketika menghadapi waliul amr kita. Semuanya dengan bersabar ini kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan dimanapun berada. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dalam bab sabar ini memberikan satu pelajaran yang sangat penting sekali, arti sebuah kesabaran. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menyebutkan yang namanya sabar yaitu memiliki tiga unsur. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, kesabaran itu memiliki tiga unsur. Ini sebagaimana disebutkan dalam definisi sabar. As-sabru, yang maksudnya sabar adalah huwa habsul lisan anit tasyakki wa tasakhut. Ini yang pertama. Sabar itu menjaga lisan dari keluh kesah dan amarah. Yang pertama. Yang kedua, wa nafsi anil jaza, menahan jiwa dari ketidakstabilan, kegoncangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal jawarih an latmil khudud wasyaqil juyub, menjaga anggota tubuh dari memukul pipi dan merobek kerah baju, merobek pakaian. Artinya, dari tiga hal ini, unsur yang pertama, seseorang dikatakan sabar manakala ia mampu mengendalikan, menahan lisannya dari berbagai macam keluh kesah, dari berbagai macam ucapan yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Yang kedua, seorang yang bersabar, ia mampu untuk mengendalikan jiwanya, emosinya, mampu mengekang untuk tidak larut di dalam situasi kondisi tertentu. Yang ketiga, seorang yang sabar, ia mampu mengendalikan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak digunakan untuk melakukan sesuatu yang mafsadat, yang merusak. Misalnya tangannya digunakan untuk menampar, tangannya digunakan untuk membanting pintu, tangannya digunakan untuk melempar piring, dan seterusnya. Seluruh anggota tubuh dikendalikan. Tiga unsur ini, manakala ada pada diri seseorang, mampu dikendalikan. Dia mampu mengendalikan lisannya. Ketika menghadapi situasi genting, situasi yang perlu kesabaran, dia mampu mengendalikan lisannya. Tidak mengeluarkan umpatan, caci maki dan lain sebagainya. Dia tahan lisannya. Dia mampu menahan jiwanya. Tidak goncang, Tidak lantas kemudian, aduh bagaimana ini, bagaimana ini. Ayah sudah kedukun saja. Tidak. Dia tetap istiqomah. Kondisi jiwanya tetap istiqomah. Kemudian dia mampu menahan anggota tubuhnya. Tidak lantas kemudian tangannya, kakinya, dan yang lainnya untuk kemudian membuat kerusakan. Dia mampu kendalikan. Kalau tiga hal ini ia mampu untuk menahannya, berarti ia orang yang sabar. Ya. Mulutnya diam. Emosinya kelihatannya tenang. Tapi begitu keluar rumah, marah dia. Banting pintu. Bak, ya tidak sabar. Ya. Tangannya diam. Tidak memukul, tidak menampar. Ya. Emosinya stabil. Tapi mulutnya ngoceh terus. Gara-gara ini, nah, ini tidak sabar. Jadi tiga unsur ini, kalau ada pada diri seseorang, dia adalah orang yang sabar. Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.